Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dari beberapa uraian yang telah lewat, nampak bagi kita ada sekelompok hamba yang hanya mampu melakukan penghambaan sebatas ubudiyah al-muta'alliqah yang berhubungan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian hamba yang mampu memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah Allah dan mengikut sertakannya dengan penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyahnya. Dan disinilah seseorang menjadi seorang muslim. Kemudian kelompok ketiga, mereka yang memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyahnya, syuhudnya hakikat kauniyah, tetapi mengikut sertakan ubudiyah yang berhubungan dengan uluhiyah dalam sebahagian maqam saja. Dalam sebahagian maqam saja. Kemudian di beberapa pembahasan selanjutnya, Syekh mengungkap orang-orang yang terbatas penghambaannya hanya pada penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah saja, ini akan terjatuh ke dalam syuhud terhadap takdir yang mengakibatkan dia berhujjah dengan takdir terhadap dosa demi dosa, yang terus akan menjatuhkan dia kepada bentuk taswiyah, menyamakan semuanya, menyamakan perkara-perkara yang sangat berbeda, yang kemudian penyamaan ini berakibat lebih hebat lagi, menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala, yang ketika seseorang tidak mampu terlepas dari kekafiran ini, maka syaitan jerumuskan lagi ke dalam kekafiran yang lebih mengerikan, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua yang ada. Setelah itu Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan ahlinya, ahli Allah, ahli Quran, yang merupakan khassatu, orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang sangat meyakini rububiyah Allah, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya, mustahil ada penyatuan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu dari makhluknya atau menyatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dan mereka sangat meyakini bersamaan dengan itu bahwa Allah telah memerintah kepada mereka untuk taat kepadanya, mentaati rasulnya, melarang bermaksiat kepadanya dan bermaksiat kepada rasulnya. Mereka sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai kerusakan, bahkan sangat membencinya, tidak akan pernah ridha kepada hambanya akan kekafiran. Mereka sangat meyakini bahwa kewajiban bagi setiap makhluk, jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah, dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala guna mewujudkan penghambaan itu. Ini semuanya adalah makna dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya beliau berkata, wa min ibadatihi wa ta'atihi. Yang ini sekarang. Wa min ibadatihi wa ta'atihi al-amru bil ma'arufi wan nahyu 'anil munkar bihasabil imkan wal jihadu fi sabilihi li ahli al-kufri wan nifaq fayajtahiduna fi iqamati dini musta'inina bih dafi'ina muzilina bidhalika ma quddira min as-sayyi'at dafi'ina bidhalika ma qad yukhafu min dhalik kama yuzilu al-insanu al-ju'a al-hadira bil akal ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يطلب به مكروه يدفع به مكروه كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. Masih dalam uraian sikap dan prinsip ahli Allah, ahli Quran, khassatullah. Kata beliau, dan bahwa di antara bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya adalah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, bihasabil imkan, disesuaikan dengan kekuatan. Ini bihasabil imkan. Kalau sebelumnya bihasabil qudrah, bihasabil qudrah. Dan telah kita jelaskan penyebutan bihasabil imkan atau bihasabil qudrah ini perkara yang sangat mendasar. Penyebutan ini adalah perkara yang sangat mendasar, sebab ketika seseorang terjatuh atau masuk ke dalam ibadah, kemudian dia tidak mempunyai qudrah di dalamnya atau lewat batas dari qudrah dia, maka kebaikan yang akan dia timbulkan, kebaikan yang ditimbulkan tidak akan mengalahkan kerusakan yang terjadi, yang timbul dari metode dakwah yang semisal itu. Dan di antara bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, berjihad di jalan Allah, menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga mereka pun bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah dalam keadaan meminta pertolongan semata kepada Allah, terus menerus dafi'in, berupaya mengangkat, muzilin, berupaya melenyapkan, menghilangkan, menyingkirkan ma quddira minas sayyi'at, apapun yang telah ditakdirkan berupa as-sayyi'at. Perhatikan. Ini ada penghambaan baru. Kita sudah lewat pada pembahasan yang lalu, takdir berupa kejelekan, maksiat, apa penghambaan di dalamnya, beristighfar, bertobat. Sekarang Syekh ungkap sehubungan dengan makna isti'anah. Kita harus beribadah dan harus beristi'anah kepada Allah. Dalam mewujudkan ibadah kepada Allah, sehubungan dengan kejelekan demi kejelekan, maka kita harus betul-betul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan upaya melenyapkan, menyingkirkan segala perkara yang merupakan takdir-takdir yang jelek. Jangan pasrah di sini. Kerahkan segenap kemampuan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat dengan hal itu perkara-perkara yang dikhawatirkan dari adanya kejelekan-kejelekan itu. Beliau kemudian memberikan perbandingan sebagaimana manusia melakukan upaya untuk melenyapkan rasa lapar yang saat itu dia rasakan. Di saat kita lapar, kita pasrah. Kelaparan jelek. Menyiksa kita. Kita pasrah. Ini takdir Allah. Pasrah sajalah. Yang kita lakukan adalah melakukan upaya untuk menutupi lapar itu. Dengan cara apa? Makan. Dan kita melakukan upaya untuk tidak terjatuh, tidak mendapatkan kejelekan berupa rasa lapar di waktu-waktu mendatang pula. Demikian pula ketika tiba waktu dingin, manusia melakukan upaya untuk menghindar dari kejelekan-kejelekan yang ditakdirkan pada dingin dengan berpakaian, berselimut, memakai jaket dan semacam itu. Demikianlah segala yang diinginkan ditolak padanya segala perkara yang tidak baik. Sebagaimana pertanyaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hanya ini haditsnya lemah, tetapi maknanya ini sahih dan warid banyak hadis. Menguatkan makna penggalan-penggalan pertanyaan ini. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tanggapan engkau terhadap obat yang kita gunakan untuk berobat, terhadap ruqyah, bacaan demi bacaan yang kita gunakan untuk meruqyah, terhadap tuqah, tempat-tempat berlindung, penjagaan-penjagaan yang kita gunakan untuk melindungi diri, menjaga, apakah hal itu akan menolak takdir Allah? Apakah hal itu mampu melenyapkan sedikit pun dari takdir Allah? Maka Nabi menjawab, hiya min qadarillah. Hal itu pun merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika seseorang terjatuh ke dalam kejelekan, kewajiban kita adalah untuk beristighfar dan sekaligus melakukan upaya melenyapkan berbagai kejelekan itu seraya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya kita itu pun ketika kita mampu mewujudkannya juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang kita dengar, lawan takdir dengan takdir. Ini sehubungan dengan takdir-takdir yang merupakan dosa, hal-hal yang jelek. Dalam hadis, inna du'a wal bala la yaltaqiyan faya'talijan baina as-sama'i wal ard. Sungguh doa dan bala, sungguh doa dan cobaan, doa dan cobaan, doa dan bencana betul-betul berjumpa di langit. Kemudian mereka saling susul menyusul antara langit dan bumi. Kalau doa yang cepat, bala terhalang. Kalau doa terlambat, bala turun. Demikian maknanya. Doa menjadi sebab-sebab terhindarnya manusia dari bala. Ini memberi ilmu bahwa manusia dituntun untuk melakukan upaya menghindarkan diri dari bahaya, hal-hal yang jelek, apalagi perkara itu dosa yang bahayanya di dunia, di alam barzah dan akhirat sekaligus. Dan dalam hadis ini kita mendapatkan ilmu akan kehebatan doa sebagai sebab. Dan ini adalah ibadah yang sangat praktis. Ibadah yang merupakan jiwa ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Laisa syai' akrama 'ala Allah min ad-du'a. Dalam hadis yang hasan, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan doa itu. Tidak ada, kata Nabi. Yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan doa. Ini usaha, dan usaha ini betul-betul merupakan wujud isti'anah kepada Allah, dan ini pun merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة. Inilah kata beliau, keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba Allah yang sebenarnya, semua upaya mereka ini, semua kondisi mereka ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau ungkap itu mulai dari ilmu, keyakinan, prinsip, upaya, usaha menghindarkan diri, beristianah, semuanya kata Syekh merupakan ibadah. Adapun mereka, beliau kembali lagi mengungkap kelompok sesat dalam ibadah. Itu wa haula'il ladina yashhaduna al-haqiqah al-kauniyah wa hiya rububiyyatuhu ta'ala li kulli syai' wa yaj'aluna dhalika mani'a min ittiba'i amrihi ad-dini asy-syar'i 'ala maratib fi ad-dalal. Mereka-mereka yang sampai ke dalam syuhud menyaksikan hakikat kauniyah, yang mana hakikat kauniyah itu adalah rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Apa makna rububiyah Allah terhadap segala sesuatu? Bahwa Allah mencipta segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, menentukan segala sesuatu, tidak ada satu pun yang terjadi kecuali pasti karena Allah yang menghendakinya. Dan kapan Allah kehendaki, barulah akan terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Siapa yang mampu menyaksikan bahwa semua ini semata karena kehendak Allah, berada di atas hukum rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jenis ilmu ini, syuhud ini adalah syuhud hakikat kauniyah. Mereka yang sampai dalam syuhud ini dan menjadikan ilmu ini sebagai penghalang untuk mengikuti perintah Allah yang merupakan agama. petunjuk Allah yang merupakan syariatnya, mereka ala maratiba fid dalal, berada dalam jenjang-jenjang dalam kesesatan. Jadi punya maratib mereka dalam kesesatan, bukan satu kesesatan. Yang pertama, faghulatuhum, yang ghulu dari mereka, yaj'aluna dhalika mutlaqan 'amma, fayahtajuna bil qadari fi kulli ma yukhalifuna fihi syari'ah. Ghulah, yang ghulu dari mereka, ini yang pertama. Yang pertama, yang ghulu dari mereka, mereka menjadikan prinsip ini berlaku secara mutlak menyeluruh. Mereka berhujjah terhadap takdir dalam segala perkara yang menyelisihi syariat. Syariat betul-betul dalam wujud dan bentuk apapun juga tidak bisa membatasi takdir. Dalam kondisi apapun orang itu, kata beliau, wa qawlu ha'ula syarrun min qawlil yahudi wan nasara, pendapat mereka ini lebih jahat, lebih keji dari ucapan orang Yahudi dan Nasara. Wa huwa min jinsi qawlil musyrikin alladina qalu, dan ucapan mereka ini sejenis dengan ucapan orang-orang musyrik, mereka-mereka yang telah mengatakan, law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai', seandainya Allah menghendaki maka kami tidak akan melakukan kesyirikan, demikian pula bapak-bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun juga. Mereka yang mengatakan, law sya'arrahmanu ma'abadnahum, seandainya Ar-Rahman menghendaki, maka kami tidak akan menyembah mereka. Ini sudah terbahas sebelumnya. Hanya sekarang saya ingin mengurai sesuai dengan urutan-urutannya. Ini yang pertama, yang ghulu mutlak. Hukum jahat ini syuhud terhadap hakikat kauniyah, membatasi hakikat agama, mengeluarkan seseorang dari hakikat agama secara mutlak menyeluruh. Hukumnya persis dengan hakikat agama orang-orang musyrikin, lebih jahat dari kejahatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara, sekafir-kafir mereka tetap masih tunduk di atas, mereka masih menganggap dirinya di atas agama. Wa haula min a'zami ahli al-ardi tanaquda, mereka ini adalah penduduk bumi yang paling besar tanakutnya, saling pertentangan yang ada dalam dirinya. Bal kullu man ihtajja bil qadari fa innahu mutanaqid, bahkan semua yang berhujjah dengan takdir dalam berbagai jenjangnya ini, semuanya pasti mutanaqid, saling bertentangan. Apa alasannya? Kenapa demikian? Fa innahu la yumkinu an yuqirra kullu adami ala ma fa'al, bal labudda idza zalamahu zalim aw zalama an-nasa zalim wa sa'a fil ardi bil fasad wa akhata yasfiku dima'an nas wa yastahillu al-furuj wa yuhliku al-hartha wan-nasab wa nahwa dhalika min anwa'i ad-darar allati la qiwama lin-nasi biha ay yadfa'a hadha al-qadar wa ay yu'aqiba adh-dhalima bima yakuffu 'udwana wa 'udwana amthalihi fa yuqalu lahu فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. Kenapa mutanaqid? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebab tidak mungkin, tidak mungkin bagi setiap anak cucu Adam untuk menerima, untuk mengakui segala perkara yang dia perbuat. Pasti beliau contohkan di antara perbuatan yang tidak mungkin dia akan terima, pasti ketika ada orang yang mendzalimi dia atau ada orang yang zalim mendzalimi manusia, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, orang yang melakukan pembunuhan, mengalirkan darah, menghalalkan kehormatan, melakukan zina, pemerkosaan, membinasakan tanaman, tumbuhan, turunan-turunan, dan yang semisal itu, dari berbagai bencana, darar, allati la qiwama lin-nasi biha, perkara-perkara yang manusia tidak akan mungkin pernah menerimanya. Pasti setiap anak cucu Adam selama akalnya masih ada akan berusaha menolak kerusakan itu. Dia akan menghukum si zalim dengan tindakan yang mampu menghalangi upaya si zalim, pelampauan batas si zalim, dan yang semisalnya. Ini yang telah kita contohkan. Kita lanjutkan dulu. Sehingga kita katakan kepada dia, jika takdir adalah hujjah, maka biarkan semua orang berbuat sesuai dengan kehendaknya terhadap kamu dan terhadap selainmu. Kalau takdir hujjah. Jika takdir bukan hujjah, maka batallah asal pendapat kamu bahwa takdir adalah hujjah. Kalau dia berpendapat takdir adalah hujjah, biarkan orang memukul kamu, membunuh kamu, memperkosa istrimu, biarkan orang melakukannya. Sebab ketika terjadi, itu adalah takdir. Apakah dia akan terima? Dia tidak akan terima. Kalau begitu, takdir bukan hujjah. Sebab dia tidak terima. Kalau dia bukan hujjah, gugurlah pendapat sesat ini. Ashabu hadzal qaul alladziina yahtajjuuna bil haqiqatil kauniyyah la yutarriduuna hadzal qaul wa la yaltazimuna. Kemudian Syekh menjelaskan hakikat pendapat ini. Pemilik pendapat ini, kata beliau, orang-orang yang berhujjah dengan hakikat kauniyyah, berhujjah dengan takdir untuk melakukan dosa, mereka tidak kokoh di atas pendapatnya. Mereka tidak iltizam di atas pendapat ini. Innama hum yattabi'una ara'ahum. Mereka tidak lain kecuali hanyalah pengikut pendapat-pendapat mereka. Yattabi'una ara'ahum. Baik. Kata beliau, hakikat mereka tidak lain kecuali hanyalah yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum. Ini hakikat mereka. Mereka tidak lain kecuali hanyalah yattabi'una ara'ahum. Wa ahwa'ahum. Di sini hakikat mereka. Mereka tidak lain kecuali hanyalah pengikut pendapat dan hawa nafsu. Perhatikan dua. Ara, pendapat. Ini sumbernya sangkaan. Ra'yu semata. Yang kedua ahwa, kecenderungan jiwa. Ini hakikat mereka. Ketika dia melakukan dosa, dia berhujjah dengan takdir. Tapi ketika orang yang melakukan dosa kepada dia, dia tidak terima hujjah itu. Berarti apa? Apa hujjah mereka? Apa hakikat mereka? Hakikat mereka hanyalah pengikut hawa nafsu, pengikut ara, pendapat semata, ra'yu semata. Kama qala fihim ba'dul ulama, sebagaimana perkataan sebagian ulama kepada mereka, anta inda ta'ah khadari wa inda al-ma'asiyah jabari ayya madhhabin wafaqa hawak tamadhhabta bih. Sebagian ulama menyatakan kepada mereka, engkau di sisi ketaatan adalah qadari, di sisi maksiat adalah jabari. Madhab apapun yang bersesuaian dengan hawa nafsumu, itu yang kamu pilih. Maksudnya, di sisi ketaatan qadari, qadari pendapat yang mengatakan bahwa semua ini semata karena kemampuan kita. Tidak ada ketentuan Allah, kemampuan Allah, tidak ada takdir Allah dalam perbuatan saya. Ketika dia melakukan ketaatan, dia sandarkan kepada dirinya, itu karena saya yang mau. Dan ketika terjatuh ke dalam dosa, jabari. Ini Allah sudah takdirkan. Diakui takdir Allah di sini. Tapi ketika melakukan ketaatan, kebaikan, amalan-amalan, ini semata karena kemampuan saya. Tidak ada takdir Allah. Sehingga dalam semua keadaannya, dalam semua keadaannya, ketika melakukan ketaatan, dia berdosa. Apalagi ketika melakukan maksiat. Jadi madhab apapun yang bersesuaian dengan hawa nafsu engkau, maka itulah madhabmu. Baik, ini kelompok pertama, yang gulu. Yang kedua ini, ini yang kedua. Jadi perhatikan yang pertama, yang gulu, menggunakan syuhud ini untuk berhujjah dengan apa? Berhujjah agar supaya keluar dari syariat dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, terhadap siapa pun juga. Adapun yang kedua, wa minhum sinfun yad'una at-tahqiqa wal ma'rifah wa yaz'umuna anna al-amra wan nahya lazimun liman shahida li nafsihi fi'la wa athbata lahu sun'a wa amma man shahida anna af'alahu makhluqah aw annahu majburun 'ala dhalik wa anna Allah huwa al-mutasarrifu fi kama yuharriku sa'iral mutaharrikat fa innahu yartafi'u anhu al-amru wan nahyu wal wa'd wal wa'id. Kelompok lain, sekelompok dari mereka yang mengaku sampai ke dalam hakikat, sampai ke dalam kehebatan ma'rifat, mereka menyangka bahwa perintah dan larangan itu lazim, terus menerus ada bagi mereka-mereka yang syahida li nafsihi fi'la. Kemampuan dia melihat terhadap dirinya, masih melihat bahwa dirinya yang melakukan. Kalau masih seperti ini, maka perintah dan larangan masih wajib, masih mengenai dia. Wa athbata lahu sun'a, dia masih menetapkan untuk dirinya perbuatan. Jadi dalam pendapat kelompok ini, ketika ada orang masih menganggap ini saya yang berbuat, saya yang ini, dalam melihat perbuatannya sadar dia, ini perbuatan saya. Kalau masih seperti ini kesadaran dia, katanya perintah dan larangan masih harus ada pada dia. Amma man syahida, adapun mereka-mereka yang menyaksikan bahwa perbuatannya semata adalah makhluk ciptaan, dicipta oleh Allah, yang mampu menyaksikan bahwa dia semata majbur, dipaksa oleh itu, oleh takdir. Dia mampu menyaksikan bahwa Allah semata yang mengatur hal itu, sebagaimana Allah menggerakkan semua yang bergerak. Lihat pohon pisang bergerak. Dia sampai ke dalam syuhud. Kita pun seperti itu saja. Bangunan yang bergerak. Kalau sudah sampai di sini, maka perintah dan larangan terangkat baginya. Janji dan ancaman tidak berlaku baginya. Kalau yang pertama tadi, menyeluruh. Kamu paham itu atau tidak? Yang jelas, hakikat qadariyah, kauniyah, itu bisa menjadi hujjah. Kalau ini dikhususkan terangkatnya bagi orang yang mempunyai kemampuan syuhud melihat bahwa semua itu semata karena ciptaan Allah, pengaturan Allah. Dia tidak lagi menyaksikan bahwa dirinya adalah pelaku. Waqad yaquluna man syahida al-irada saqata anhu at-taklif wa yaz'umu ahaduhum anna al-khadira saqata anhu at-taklif li syuhudihi al-irada. Mereka kelompok ini kadang mengatakan, mengungkap kesesatan ini dalam bahasa, siapa yang menyaksikan irada, siapa yang telah menyaksikan irada, maka gugurlah at-taklif, beban. Mereka beranggapan, berdalil, bahwa al-Khadir gugur baginya at-taklif, beban agama, karena syuhud terhadap iradah. Dan sudah dibahas kesesatannya. Kesesatan hal ini. Hanya pendalilannya di sini apa? Syuhud terhadap iradah. Iradah apa? Iradah kauniyah. Ini bahasa lain dari kelompok kedua ini. Ketika seseorang mampu menyaksikan bahwa semua ini semata kehendak Allah, bukan lagi kehendak mereka. maka kondisi itu mengharuskan mereka sampai ke dalam jenjang perintah dan larangan sudah gugur. Jadi mereka perdebatkan juga seolah-olah ilmu yang ilmu yang memerlukan proses rajih dan marjuh. Dan ini salah satu metode syaitan menyesatkan manusia, memasukkan semuanya ke dalam kesesatan, kemudian diantara semua yang sesat itu dibuatkan suasana perlombaan seolah-olah mereka lebih benar padahal semuanya sesat. Ini wah, luar biasa, mengerikan betul perkara ini. Ini metode syaitan. Al-ikhwah rahimakumullah. Fahaulai la yufarriquna bainal ammah wal khassah. الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التقليف كمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن يسقطونه أمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. Ini ada kalimat agak rumit, pahami? Kata beliau, mereka tidak membedakan antara ammah dan yang khasah, orang am, umum, dan yang khusus dalam persaksian terhadap hakikat kauniyah, sehingga mereka mempersaksikan bahwa Allah pencipta perbuatan seluruh hamba dan bahwa Allah yang mengatur semua yang ada. Hanya kadang mereka membedakan antara yang mengetahui bahwa itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, mengetahuinya dalam bentuk ilmu saja. Mereka bedakan dengan yang mengetahuinya dalam bentuk melihatnya sebagai syuhud. Mereka bedakan ini. Kalau sekadar yakin dalam bentuk mengilmui saja, taklif, perintah dan larangan, mereka belum jatuhkan. Tetapi mereka menjatuhkannya kepada orang-orang yang sudah mampu syuhud, menyaksikan. Ini perlu dipahami dulu, ilmu itu berjenjang-jenjang. Ada ilmu yakin. Lebih tinggi lagi, ainul yakin. Lebih hebat lagi, haqqul yakin. Kalau antum saya beritakan ada madu kekentalannya seperti ter, antum ginikan beberapa menit bahkan berjam baru mengalir sedikit, harganya jutaan per kilo, rasanya luar biasa nikmatnya. Antum percaya saya, madu ini madu Yaman. Ketika antum percaya sama saya terhadap pemberitaan saya, maka tertanam apa? Ilmu, yakin. Yang akhirnya antum ditakdirkan melihat sendiri. Iya, luar biasa. Benar. Ada. Ini ilmunya lebih dalam lagi. Haqqul apa? Ainul yakin. Dan ketika dia sendiri yang membelinya, betul-betul mahal ternyata. Kemudian dia mencoba kegentalannya, benar. Kemudian dia rasakan rasanya, hakul yakin sudah ilmunya. Dirasakan rasanya, luar biasa, hakul yakin. Ini sekarang, perhatikan. Kalau dia memahami bahwa Allah pencipta penguasa yang menghendaki segala sesuatu ini hanya sebatas ilmu, maka ini belum gugur perintah dan larangan. Tetapi ketika sudah sampai dalam bentuk syuhud menyaksikannya, ini berarti apa? Allah sesatkan dia lebih dalam. Sampai-sampai dia tidak melihat lagi perbuatannya. Yang dia lihat hanyalah murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam sangkaannya. Wa haula, kata beliau, mereka ini la yaj'alun al-jabar. Mereka tidak menjadikan al-jabar, keterpaksaan dan penetapan takdir, sebagai penghalang dari at-taklif. Dari apa? Dari at-taklif, dari jatuhnya taklif dari sisi ini. Sebab ukurannya apa? Apa ukurannya dalam posisi ini, dalam pandangan ini? Ukurannya adalah kemampuan ilmu dia untuk sampai ke dalam cara pandang seperti itu. Kalau bisa cara pandangnya mampu menyaksikan betul-betul semuanya, kehendak Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, dia tidak menyaksikan lagi perbuatan dirinya, baru gugur. Tidak dikembalikan kepada ini semata keterpaksaan. Paham ya? Jadi seolah-olah yang ini berhujjah dengan ini, yang ini berhujjah dengan ini, yang lain berhujjah. Kita itu seperti daun yang ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, kita bergerak seperti itu. Kita hanyalah ciptaan, terpaksa, kita dipaksa harus melakukan hal itu. Ini pahamnya dia, keterpaksaan. Tidak ada sama sekali kehendak kita, murni keterpaksaan, kita dipaksa untuk melakukan itu sehingga terjatuh ke dalam dosa pun benar. Paham ini ya? Ini kalau yang ini, bukan yang itu dia. Dia kembalikan gugur tidaknya kepada apa? Kemampuan untuk syuhud, kemampuan pendalaman ilmu. Jadi seolah-olah ini berhujjah dengan ini berhujjah dengan ini, tetapi semuanya sesat. Semuanya sesat. Ini contohnya seperti ini banyak sekali di tengah masyarakat kita. Kalau mantu mau catat contohnya, dan betul-betul tidak akan pernah habis contohnya, lihat di dalam dialog-dialog, debat-debat yang ada di TV. Ada yang membela ini, ada yang membela ini, ternyata semuanya salah. Saya sering contohkan sebab saya pernah ikuti. Waktu awal-awal permasalahan ban senturi. Banyak kekacauan, luar biasa. Melalui radio RRI, profesor ini berbicara. Dari partai ini, profesor ini yang berbicara. Dari partai ini, profesor ini yang berbicara. Ada yang mendukung, ada yang membela, ada yang ini. Cara berpikirnya luar biasa. Cara berpikir orang-orang jenius. Cara berbicara orang-orang yang sangat ahli. Cara berdebat yang tiada tandingannya. Memukau, mengagumkan semuanya. Tetapi sedikit saja kita punya cahaya ilmu dari Quran dan Sunnah, kita mampu melihat seluruhnya adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Yang membela, yang mendukung, yang menyalahkan, semuanya tidak mampu mengungkap hakikat kesalahannya adalah karena kalian menghalalkan riba. Karena riba. Kenapa tidak mampu melihat? Cukup kita punya cahaya ini saja. Ya kita bela, kita salahkan yang jelas keberadaan bank ini adalah kesesatan. Diurai permasalahannya panjang sekali, menguras tenaga, menguras waktu, banyaknya biaya, banyak. Seluruhnya adalah kesesatan, permainan-permainan syaitan. Yeah. Mirip dengan perjudian. Seperti itu. Malam ini kira-kira nomor apa yang naik ini? Oh, kelompok sana bermimpi melihat kucing. Oh, kucing. Dibuat rumusnya. Iya, sesama kelompoknya berbeda cara penyelesaiannya. Iya, dengan rumus ini. Kelompok sana bermimpi melihat harimau. Dibuat rumusnya. Sesama kelompok dia. Sesama tukang becak, sesama supir angkot. Iya. Oh, gini. Iya. Berbeda pelaksanaannya. Yang oh, nomor ini naik, nomor ini naik, nomor ini naik, nomor ini semuanya. Luar biasa berpikir. Ada yang lain, praktis saja. Kita tanya saja mbah ini. Langsung bertanya kepada dukun. Kita langsung tanya saja, nomor apa kira-kira mbah? Semuanya berpendapat, semuanya berusaha, seolah-olah luar biasa rumitnya, hebatnya perkara ini. Ternyata semuanya adalah kesesatan, penjudi semuanya. Demikian syaitan mempermainkan manusia, menyibukkan dalam perkara yang murni kesesatan, tetapi menggambarkannya perlombaan untuk mengejar sesuatu yang baik, atau minimal akan digambarkan ada satu yang baik, ada satu yang benar. La ilaha illallah. Ini seperti ini juga. Syaitan urai kelompok-kelompok sesat ini. Tapi semuanya kemana? Semuanya kemana? Semuanya mengarah kepada tinggalkan hakikat agama. Tinggalkan hakikat penghambaan. Tinggalkan petunjuk Allah. Hanya ada metodenya. Tinggalkan dengan cara seperti ini. Tinggalkan dengan cara seperti ini. Ada yang dengan cara tinggalkan dengan metode seperti ini. Tapi semuanya sesat. Diarahkan sesat oleh syaitan dengan metode-metode yang berbeda-beda. Cermati betul metode ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Lanjut. Kata beliau, waqad waqa'a fi hadha tawa'if min al-muntasibina ila at-tahqiq wal ma'rifah wat tauhid. Keterjatuhan dalam perkara ini telah terjadi pada kelompok orang-orang yang menyandarkan diri kepada tahqiq, terkenal sebagai ahli tahqiq sampai ke dalam jenjang hakiki, sampai kepada jenjang ahli ma'rifat, sampai ke dalam jenjang ahli tauhid. Ini penggunaan-penggunaan tiga ini, tahqiq, ma'rifah, tauhid. Ini memang istilah yang terpakai dalam proses pencarian puncak penghambaan. Ternyata mereka terjatuh di sini. Ini dibasahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh, wa sababu dhalik, sebabnya adalah annahu daqa nitaquhum an kaunil abdi yu'maru bima yuqaddaru alaihi khilafu kama daqa nitaqul mu'tazila wa nahwihim minal qadariyati an dhalik thumma al mu'tazila athbatatil amra wal nahya as syar'iyaini dunal qada'i wal qadari alladhi huwa iradatullah al-ammah wa khalquhu li af'alil ibad wa haula atbatul qada wal qadar wa nafau al amra wan nahya fi haqqi man syahida al qadar illam yumkinhum nafyu dhalika mutlaqa wa qawlu haula syarrun min qawlil mu'tazilah wa li hadha lam yakun fis salafi min haula'i ahad. Kata beliau, sebabnya adalah daqa nitaquhum. Mereka sampai ke dalam posisi sempit, tidak mempunyai kemampuan untuk memahami keberadaan hamba diperintah terhadap sesuatu sementara ditakdirkan sesuatu yang lain. Allah turunkan perintah solat, ya, yeah. Perintah Allah, ya, yeah. Berarti Allah inginkan, berarti Allah inginkan, ya, yeah. Kemudian ternyata Allah takdirkan tidak solat. Ketika Allah takdirkan, Allah inginkan, ya, yeah. Ketika Allah takdirkan, Allah inginkan, ayo. Takdir Allah, keinginan Allah, iya, irada. Kenapa bisa seperti ini? Tidak mampu memahami. Ini sebentar Syekh nanti akan ungkap pembahasannya, tapi saya bongkar dulu kartunya supaya antum tidak pusing juga. Perbedaannya, irada Allah ada dua. Jadi ilmunya untuk memahami ini, irada Allah ada dua. Ada irada syar'iyah, diniyah, dan ada irada kauniyah. Ini banyak sekali kelompok sesat yang kita bahas. Karena tidak mampu memahami hal ini, akhirnya apa? Allah halalkan, sebab Allah inginkan. Mu'tazilah lain lagi. Tidak ada kehendak Allah di sini. Ini semata-mata perbuatan saya. Saya yang lakukan perintah, saya yang tinggalkan larangan. Bukan karena Allah yang kehendaki. Semuanya memilih jalan sesat dengan hujah-hujahnya. Sebab apa? Ketidakmampuan memahami Allah perintah ini, takdirnya ini. Allah inginkan ini dalam bentuk perintah, Allah inginkan ini dalam bentuk takdir. Padahal praktis saja, keinginan Allah ada dua. Iradah syar'iyah itu perintah, itu agama. Iradah kauniyah itulah takdir. Cermati dulu ini. Iradah kauniyah atau qadariyah, kauniyah qadariyah adalah keinginan Allah yang bersifat pasti. Ini yang sering kita ungkap di awal-awal. Ketika Allah kehendaki pasti terjadi, baik ataupun buruk, baik ataupun buruk pasti terjadi. Tidak ada yang mungkin bisa keluar dari kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang terjadi, terwujud, terlaksana, terlakukan di bumi Allah, di kekuasaan Allah, sesuatu yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan terhadap takdir. Ini apa? Iradah kauniyah qadariyah. Jadi iradah kauniyah qadariyah pasti terjadi. Kalau Allah sudah kehendaki, pasti terjadi. Hanya ada yang baik, ada yang buruk. Yeah. Dan kita wajib mengimani kedua-duanya, bahwa semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun irada syar'iyah, diniyah, adalah kehendak Allah yang bermakna cinta. Allah kehendaki, Allah cintai, Allah syariatkan. Makanya semua yang Allah syariatkan, Allah cintai, adalah ibadah. Tetapi kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Sebab dia hanyalah kehendak syar'i. Allah kehendaki, Allah larang, Allah haramkan. Berarti Allah kehendaki, Allah cintai, kehendaki secara syar'i. Tetapi terjadi tidaknya, boleh terjadi, mungkin saja tidak. Bisa dipahami? Kalau begitu apa perbedaannya? Iradah kauniyah satu, pasti terjadi. Kalau iradah syariah, belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau iradah syariah, pasti baik. Jelas? Ini perbedaan mendasar. Kalau kita mau urai lagi pendalaman perbedaannya banyak. Tapi ini dulu yang mendasar. Jelas ini? Sekarang kita mau ini pendalam, pertalami dulu. Kalau antum sudah paham, kita uji dulu. Tadi kita sudah salat asar? Hah? Sudah? Itu iradah apa? Hah? Hah? Iradah apa? Iradah? Siapa yang bilang iradah kauniyah? Tidak ada. Siapa yang bilang iradah syar'iyah? Nah, itu yang salah. Tapi yang pertama juga salah. Yang benar adalah iradah syar'iyah dan kauniyah. Kenapa iradah syar'iyah? Allah syariatkan, Allah cintai. Kenapa iradah kauniyah? Sebab telah terjadi. Kenapa terjadi? Sebab Allah telah kehendaki secara kauni. Maka pasti terjadi. Apapun yang Allah telah kehendaki secara kauni, pasti terjadi. Jelas? Berarti belum paham ini. Diulang. Dengan pembahasan yang sama. Kita hadir ta'lim. Iradah apa ini? Hah? Kauniyah syar'iyah. Kenapa kauniyah? Terjadi karena Allah kehendaki secara kauni, makanya pasti datang. Iya, kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin hadir kita. Berarti iradah kauniyah. Iya, dan sekaligus iradah syar'iyah karena Allah cintai, Allah turunkan syariat. Jelas? Contoh lain. Sebentar salat maghrib. Hah? Salat maghrib sebentar, iradah apa? Hah? Syariah saja dan kauniyah? Belum tentu. Iya. Yeah. Tapi kalau kita diberi anugerah oleh Allah sehingga bisa melaksanakannya, maka luar biasa. Baik, orang yang tidak sholat asar, iradah apa? Terjadi? Ada orang tidak sholat asar? Terjadi? Iya. Yeah. Ada di buminya Allah? Baik, iradah apa itu? Hah? Kauniyah? Syariah? Tidak. Kenapa kauniyah? Terjadi. Allah sudah kehendaki, maka pasti terjadi. Syariah? Tidak. Allah tidak pernah menghendakinya secara syariat, dalam makna Allah tidak pernah mencintainya. Jelas ini? Keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iradah apa? Hah? Kauniyah terjadi dan sekaligus syar'iyah. Kekafirannya Abu Jahal, Kekafirannya Abu Jahal? Iradah apa? Iradah kauniyah. Syariah? Tidak. Allah tidak kehendaki secara syar'i. Bahkan Allah menghendakinya secara syar'i supaya dia beriman, tapi dia tidak mau. Jelas ini? Kekafirannya Fir'aun. Hah? Iradah apa? Iradah? Kauniyah, syariah? Tidak. Keimanannya Fir'aun. Keimanannya Fir'aun. Allah kehendaki? Iradah apa? Iradah syariah, tapi tidak kau? Tidak kauniyah. Kekafirannya Abu Bakar. Ahsan. Waduh, semangat Ustaz. Kalau Ustaznya semangat, wah. Kekafirannya Abu Bakar bukan syariah, sebab Allah tidak pernah menghendakinya secara syariat dan tidak kauniyah. Allah tidak pernah mentakdirkannya. Bukan syariah, bukan kauniyah. Jelas ini? Dari contoh ini jamaah, kita dapat mengambil kesimpulan. Di saat orang berhasil melakukan kebaikan, berhasil melakukan ibadah, maka dia mengumpul dua iradah. Pasti? Pasti? Ini. Dan kapan dia hanya terjatuh ke dalam dosa, dia hanya mendapatkan satu iradah. Iradah kauniyah. Iradah yang tidak berhubungan dengan cinta Allah. Kalau begitu pilih yang mana? Satu atau dua? Iya. Kalau pintar matematika, pilih yang banyak. Kehendak Allah menyeluruh ada pada orang yang taat. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh kelompok, dua kelompok yang saling bertentangan ini. Mu'tazilah akhirnya menetapkan perintah ada, larangan ada secara syar'i. Ketika mereka melakukannya, mereka mengatakan, saya melakukan, saya meninggalkan. Orang Mu'tazilah meyakini mereka tidak meninggalkan perintah. Allah perintahkan, harus lakukan perintah. Allah larang, harus tinggalkan larangan. Tetapi apa? Itu semata karena kehendak saya. Mereka menolak takdir. Keinginan Allah yang bersifat umum. Mereka menafikan bahwa Allah yang mencipta perbuatan hamba. Sementara kelompok sesat yang ada di hadapan kita justru menetapkan takdir. Dalam memahami hal yang pusing ini, oh pilih, ini takdir Allah semata, ini qada' Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perintah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Bagi orang yang sudah mampu menyaksikan bahwa semuanya murni adalah qada' dan takdir, itu ketika mereka tidak mungkin menafikannya secara mutlak, maka mereka menafikannya dalam bentuk pembatasan ketika syuhud di sini. Ini Syekh memberi isyarat jenjang pertama dan jenjang kedua ini. Kemudian Syekh memberi hukum dari dua kelompok sesat ini, mana yang lebih sesat? Wa qalu haula syarrun min qaulil mu'tazilah. Pendapat sahabat kita ini, kelompok yang kita bahas ini, itu lebih sesat, lebih jahat daripada pendapat Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah masih menetapkan perintah, larangan, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Hanya mereka takabur. Saya semata yang melakukan, bukan karena Allah yang menghendaki. Beliau kuatkan dalilnya bahwa kelompok yang menolak, menafikan, ini bukan perintah, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ini semuanya takdir Allah. Iya. Ini lebih sesat karena dalam generasi as-salaf, para pendahulu, tidak ada satupun orang yang berpaham dengan paham seperti itu. Tapi kalau pahamnya Mu'tazilah ada. Paham Qadariyah ada. Sementara generasi terdahulu, iya, itu generasi yang terbaik. Wa haula yaj'aluna al-amra wan nahya lil mahjubain alladziina lam yashhadu hadhihi al-haqiqah al-kauniyah wa li hadha yaj'aluna man wasala ila shuhudi hadhihi al-haqiqah yasqutu anhum al-amru wan nahy wa yaquluna innahu sara min al-khassah wa rubbama ta'awwalu ala dhalika qawluhu ta'ala wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin fal-yaqin indahum huwa ma'rifatu hadhihi al-haqiqah wa qawlu haula kufrun sharih wa in waqa'a fihi tawa'if lam ya'lamu annahu kufrun. Baik, sampai situ dulu. Syekh kasih keterangan singkat dulu. Mereka-mereka ini, masih kelompok yang kedua, mereka menjadikan perintah dan larangan hanya untuk mereka yang terhijab cara pandangnya, tidak mampu menyaksikan hakikat kauniyah. Sementara mereka menjadikan mereka-mereka yang telah sampai ke dalam syuhud hakikat kauniyah, jatuh padanya perintah dan larangan. Mereka membuat istilah ketika sudah sampai di sini, sara minal khassah, inilah orang khusus. Orang khas, bukan lagi orang awam. Mereka punya dalil syubhat. Mereka mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Tuhan engkau sampai datang yakin. Yakin menurut mereka adalah ma'rifat terhadap syuhud ini. Kalau sudah betul-betul yakin semuanya adalah kehendak Allah, maka berhenti. Disitulah batas ibadah. Sebab Allah bilang, sembah Tuhan kamu sampai datang yakin. Berarti kalau sudah yakin, selesai. Coba lihat cara berpikir yang luar biasa dungunya. Sebab yakin itu bahasa, dia pahami yakin dalam makna bahasa Indonesia, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsunya. Yakin dalam bahasa Arab, lafad dari lafad kematian. Seorang sahabat pernah wafat, maka Nabi mengatakan, adapun fulan si anu faqad ata yaqinu, sungguh telah datang yakinnya. Maksudnya telah datang wafatnya. Kenapa dikatakan kematian yakin? Sebab dia perkara yang tidak akan mungkin bisa meleset, pasti terjadi. Tayyib, syubhat ini punya beberapa bantahan lain. Cukup dulu. Sekian, subhanakallahumma hamdaka.